بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه Amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah. Di antara kondisi di mana kita diperintahkan untuk diam ialah ketika berbicara itu memunculkan fitnah yang lebih besar atau akan memunculkan mara bahaya yang sangat besar yang menimpa sang pembicara, apalagi sampai menimpa umat. Dalam situasi yang seperti ini, diam itu yang dianjurkan, sebab berbicara akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar, fitnah yang lebih besar, membahayakan dirinya atau membahayakan keluarganya atau bahkan membahayakan umatnya, membahayakan fisik mereka, harta benda mereka atau akidah mereka. Ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau menyatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wi'a'ain. Aku menghafal ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua bejana besar. Ammal awwal faqad bathathtuh. Adapun bejana yang pertama sudah saya sebarkan di tengah-tengah kalian. Wa amma tsani, adapun bejana yang kedua, lau basastuhu, kalau seandainya saya sebarkan, saya sampaikan kepada kalian, kuti'a hadzal fulkum, akan diputus, ditebas urat nadiku ini, urat leherku ini. Maka beliau tidak menyebarkannya, enggak menyampaikannya. Dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bukunya Fathul Bari tentang riwayat ini, ihtimal yang cukup besar yang enggak disampaikan oleh sahabat yang mulia tadi adalah berkaitan dengan para penguasa. Penyebutan nama-nama penguasa yang zalim, nama-nama penguasa yang kejam, yang lalim, Rasul menyampaikannya kepada para sahabat. Dan kala itu ketika disampaikan akan memunculkan pertumpahan darah, fitnah yang sangat besar, bahkan membahayakan nyawa sahabat tadi. Kuti'a hadzal fulkum, akan dipenggal leher saya ini. Sehingga enggak disampaikan, beliau diam. Ini ilmu hak, hadis Rasul, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam beliau, enggak menyampaikannya, dikarenakan akan memunculkan fitnah yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar, bisa membahayakan nyawa sang pembicara atau keluarganya, atau fitnah pada umat secara umum. Ibnu al-Arabi al-Maliki, Abu Bakar al-Qadhi, Ibnu al-Arabi al-Maliki rahimahullah, dalam syarat Tirmidzi, ketika menjelaskan hadis Abu Sa'id yang saya bacakan di atas, Rasul mengatakan jangan sampai menghalangi seseorang rasa segan kepada orang lain untuk menyampaikan al-haq yang dia tahu. Beliau menerangkan riwayat itu dalam syarah Tirmidzi, karya beliau, juz yang kelima, halaman yang kelima puluh. Hadis ini kata beliau, bayanun liiqamatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa in khafa. Ini hadis menjelaskan kepada kita untuk menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar walaupun dia khawatir, ada ketakutan. Belum menerangkan waqad bayyana fi ghairi mawdhi'in anna al-khawfa in kana min idayatin qalilatin lam yasqut inda dhalika fardul qaul. Dan telah saya uraikan di banyak tempat di buku saya ini, kata beliau, rasa takut itu ketika muncul dari gangguan yang kecil, gangguan yang sedikit, enggak bernilai, maka tidak menggugurkan kewajiban bicara, menyampaikan al-haq. Sampaikan. Nah, ada resikonya. Ada resiko yang kamu tanggung. Tapi kalau kecil, enggak begitu membahayakan, sampaikan al-haq. Belum mengatakan fa'in kana dararan kathiran ta'ayyana alaihi tarkul qawl walazimadhu khasatan sih. Tetapi kalau memunculkan mara bahaya yang sangat banyak, boror yang banyak, maka wajib enggak bicara, wajib meninggalkan berbicara, dan dia menetapi urusan dia pribadi, diam ketika itu. Kenapa? Ketika madharatnya besar, lebih besar, madharatnya lebih banyak, memunculkan fitnah lebih besar, fitnah lebih merata, diam. Jangan kamu sampaikan, walaupun itu hak, dikarenakan efeknya negatif, dampaknya negatif, memunculkan fitnah akbar, wa akthar, wa adar, wa asyad. Fitnahnya lebih besar, lebih banyak, lebih mengerikan, lebih membahayakan. Jangan kamu sampaikan. Di situ diam wajib. Di situ berbicara enggak ada kemaslahatannya. Barakallahu fikum. Ini dalam makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut aw liyaskut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Barakallahu fikum. Ini wadih. Antum bisa baca keterangan Imam An-Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin tentang riwayat ini, yang menjelaskan rincian kalam. Ketika ucapan itu besar faedahnya, murni faedahnya, bicara. Tapi ketika ucapan itu besar madharatnya, murni madharatnya, diam. Manakala manfaat dan dharurnya sama, diam lebih baik. Sehingga pastikan Anda berbicara itu betul-betul memunculkan, menghasilkan maslahat yang lebih besar lagi. Bukan mafsadah, bukan madharat. Ini keadaan yang berikutnya. Diulangi lagi, ketika bicara itu memunculkan fitnah lebih besar, memunculkan mara bahaya yang lebih besar, diam. Wajib diam, tidak boleh bicara. Ini terkait dengan masalah efek yang disampaikan barakallahu fikum. Ini makna ucapannya para ulama, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Ini sering mereka sampaikan, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang diilmui disampaikan. Dipahami ya? Tidak semua yang diilmui disampaikan. Sebuah permasalahan, Anda harus tahu mana ilmunya, mana hak, mana batil. Itu harus terkait dengan i'tiqad antum, ilmiahnya antum. Sekuat Anda tahu mana hak, mana yang batil. Setelah kamu tahu ini yang hak, untuk menyampaikannya ada tahapan berikutnya. Pertimbangkan maslahat dan madharat. Ketika besar maslahatnya, sampaikan. Ketika besar madharatnya, kamu simpan. Tunda penyampaiannya. Ini ilmu, kaidah yang sangat besar, yang dinyatakan oleh para ulama, barakallahu fikum. Kaidah yang lain yang mereka sebutkan terkait dengan bab ini adalah, an-nadharu ilal awaqib. harus mencermati, memandang, menelaah akibat yang muncul dari yang kamu sampaikan nanti. Ada muhimun juga, namanya muru'atul awaqib, memperhatikan akibat, dampak, dampak dan efek yang disampaikan nanti. Barakallahu fikum. Keadaan yang berikutnya, di mana kita harus diam, ialah ketika diri kita, sang pembicara, bukan ahlinya, bukan orang yang berkompeten dalam bidangnya. Barakallahu fikum. Ini dalam semua hal tidak boleh bicara dia. Dalam semua kondisi, dalam semua masail tidak boleh bicara dia. Dikarenakan dia bukan ahlinya, bukan orang yang berhak bicara tentang masalah itu. Ini yang disebutkan oleh para ulama, at-tasaddur qabla ta'ahul, tampil sebelum ahlinya. Dan disebutkan juga oleh para ulama, min asbabi ziyadatil fitnah ayyatasaddara man lam yu'raf bi ilmin. Ini penting ini. Min asbabi ziyadatil fitnah ayyatasaddara man lam yu'raf bi ilmin, termasuk sebab bertambah besarnya fitnah ialah tampilnya orang-orang yang tidak dikenal keilmuannya, apalagi yang majhul, apalagi yang enggak diketahui namanya. Ini sebab fitnah bertambah, sebab fitnah membesar, semakin panas, semakin dahsyat, semakin mencekam, semakin mengerikan, karena yang tampil bukan orang yang berkompeten, yang berbicara bukan orang yang berkompeten dalam bidang. Dan ini mana hadis, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Ketika urusannya diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu kebinasaan, tunggu kiamat. Barakallahu fikum. Sehingga serahkan kepada ahlinya. Dalam semua bab saja harus dengan ilmu. Menyampaikan ilmu dalam kondisi yang tenang saja harus yang punya ilmu, ahlul ilmi, dzaul ilmi, yang punya ilmu yang menyampaikan. Apalagi ketika babnya bab fitnah, Anda membicarakan masalah fitnah, biayamul fitnah, maka hanya orang tertentu yang berhak bicara. Barakallahu fikum. Walaupun perkaranya jaliyah, perkaranya gamblang dan jelas, bukan sembarang orang yang berbicara. Harus orang yang memiliki ilmu, memiliki hujjah, memiliki hikmah, dengan mau'izhah hasanah, bukan dengan kebodohan yang dikatakan sama Syekh Rabi tadi yang saya bacakan. Dalam kondisi yang seperti ini, diam. Ini yang dimaksudkan pula oleh para ulama dalam maqalah yang masyhur dari mereka, rahimallahu mra'an 'arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri, yang tahu kadar diri. Barakallahu fikum. Ngaca, bercermin, siapa Anda? Lalu Anda berbicara masalah itu. Siapa Anda merasa harus bicara dalam masalah itu? Man anta, man ana, man huwa. Dievaluasi, bercermin, berkaca, siapa dia? Sehingga dia harus berbicara masalah itu, menerangkan masalah itu, menghukumi masalah itu, menjabarkan masalah itu. Man huwa, man ana, man anta. Ketika bukan ahlinya, diam. Kewajiban Anda diam dalam semua keadaan. Anda bukan ahlinya. Barakallahu fikum. Ketika bicara orang seperti ini, yang muncul bukan maslahat, yang muncul bukan kemanfaatan, yang muncul fitnah semakin besar, yang muncul madarat, mafasid ila akhirnya. Karena menyalahi riwayat, idza wusitil amru ila ghairi ahlihi fa fantadhiris sa'ah. Barakallahu. Dalam kondisi yang seperti itu dia berbicara, termasuk al-qaul bila ilm, termasuk bicara tanpa ilmu, termasuk fi'lu ma la ya'nih, mengerjakan yang bukan perkara yang manfaat bagi dirinya, yang bukan pada bagiannya. Barakallahu fikum. Ini fanatina azakumullah, beberapa kondisi di mana kita harus diam. Saat itulah kaidah-kaidah ulama muncul. Yang pertama, hifdzul lisan, jaga lisan. Menjaga lisan dalam semua keadaan, dalam semua kondisi. Tapi lebih ditekankan lagi ketika itu. Kondisi-kondisi di mana Anda harus diam, jaga lisan. Hifdzul lisan. Di situ pula barakallahu fikum lebih ditekankan lagi, kembalikan kepada para ulama. Kembali kepada para ulama dengan bimbingan para ulama. Barakah ma'akabirikum, barakah ma'akabirikum, barakah dengan ulama kibar kalian. Itu saatnya. Walaupun dalam hal yang lain juga dengan para ulama kibar, tapi di saat yang seperti itu lebih ditekankan lagi mengamalkan riwayat tadi. Itu bagian mereka, itu ranahnya mereka. Barakallahu. Dalam kondisi yang seperti inilah ada perintah untuk adamul khawb, tidak boleh berkecimpung dalam bab ini. Jangan menyibukkan diri dengan perkara-perkara seperti ini. Dalam kondisi yang seperti itulah anjuran untuk sibukkan dengan taklim, sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan talabul ilmi, sibukkan dengan perkara ibadah. Ini dalam semua keadaan, tapi lebih ditekankan lagi saat itu. Isi waktu dengan hal yang bermanfaat, isi waktu dengan talabul ilmi, dengan amal saleh, dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Sekut kasihkan yang ahli. Tunggu saatnya, tunggu waktunya nanti ketika ada kalam para ulama yang wadih. Fulan kada, fulan kada, fulan kada, jelas gamblang. Bicara dengan ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Una barakallahu fiik. Wadih insyaallah ya. Ini saat di mana tadi. Ikhwanabidina azakumullah, ada saat-saat yang berikutnya di mana harus bicara. Harus bicara barakallahu fikum. Enggak mungkin diam. Yang pertama adalah ketika fitnahnya tersibak. Ketika fitnahnya terdeteksi, perkaranya jelas gamblang, tidak lagi samar. Para ulama bicara, menghakimi, menghukumi, menfonis. Itu pengertian sudah berbicara. Ulama berbicara macam-macam. Ada bicara memberikan wasiat umum, tausiah umum. Itu proses. Jalani wasiatnya. Itu belum putusan, belum final. Jalani prosesnya. Semuanya masih diam. Ketika mereka sudah mempelajari, menjatuhkan langsung secara vonis ta'yin, fulan, fulan, fulan. Itu baru final. Itu baru namanya putusan. Itu baru namanya menghakimi dan menghukumi. Dan para ulama-una, ulama sunnah pasti akan ilmiah. Akan dijelaskan dengan rinci. Demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Ala ilmin, ala hujjah. Itu para ulama-una. Perkaranya gamblang. Fitnah yang awalnya samar tersibak. Hadza haqqun, hadza batil. Kala itu Anda bicara di ilmin wa hujjatin wa hikmatin. Kamu bicara dengan ilmu, dengan hujjah, dengan hikmah. Dengan hikmah, bukan dengan cara kebodohan, bukan dengan cara serampangan, tetap dengan ilmu dan hujjah. Itu disampaikan sama Syekh Rabi tadi. Sampaikan kalamnya para ulama, sampaikan fatwanya para ulama. Di saat itu bicara. Bab ini demikian hak, bab ini demikian yang hak, bab ini demikian keterangan para ulama, demikian demikian rinci jelas. Anda hanya sebatas menyampaikan apa yang dijabarkan para ulama, menukil tidak lebih. Bicara. Lebih ditekankan lagi ketika Anda di posisi di sebuah tempat, di sebuah daerah yang memerlukan penjelasan, ditunggu keterangan Anda ketika itu, bicara. Sampaikan kalamnya para ulama, sampaikan fonisnya para ulama, sampaikan hukumnya para ulama dengan data ilmiah mereka sebutkan, dengan ilmiah, dengan ilmu, dengan hujjah, dengan burhan, dengan hikmah. Dengan hikmah. Tidak ada caci maki. Tidak ada celaan-celaan. Semuanya ilmiah. Ketika ada hukum fonis, disampaikan dengan ilmiah. Itu ahlus sunnah. Cara ketika itu barakallahu fikum. Ketika perkaranya wadih. Ketika perkaranya wadih. Barakallahu fikum. Itu yang disampaikan sama barakallahu fikum oleh Syekh Rabi yang saya bacakan barakallahu fikum keterangan dari beliau. Dalam kondisi yang seperti itu diam tidak boleh. Dalam kondisi yang seperti itu sudah ada putusan dan segala macam yang disebutkan oleh para ulama, diam ketika itu tindakan yang keliru. Yang dikatakan oleh para ulama syaitanun akhras, setan bisu. Dalam kondisi dia mampu, dalam kondisi tidak ada fitnah besar yang muncul, ada resiko tapi kecil, dia mampu dan dia diam, ini tercela, namanya syaitan akhras. Lebih tercela lagi ketika hasungan untuk diam, hasungan untuk sibuk belajar, sibuk thalabul ilmi, sibuk dengan tafaqquh fiddin, sibuk ibadah dalam rangka untuk menolak hukumnya para ulama, untuk menolak keputusan para ulama, untuk menolak vonisnya para ulama, untuk membela orang-orang yang divonis oleh para ulama dengan perkara penyimpangan dan kebatilan. Nah, supaya enggak nerima itu, sudah jangan ngurusi fitnah, sudah belajar aja yang rajin, sudah antum taklim, sudah sibukkan dengan ibadah, sudah jangan banyak bicara, diam dan segala macamnya. Ini yang tercela. Ini yang dikatakan manhajut tamyi', melembekkan prinsip. Ini yang dikatakan slogan hizbiyyin. Mereka menggunakan kata-kata yang manis tapi yang diinginkan perkara yang batil. Ya Allah ya ikhwan, sibukkan dengan talabul ilmi, bagus. Ya Allah ya ikhwan, sibuk dengan tafaqquh fiddin, bagus. Ya Allah ya ikhwan, sibuk dengan amal saleh, dengan ibadah kepada Allah, bagus. Kalimatu haqqin. Tapi ketika yang diinginkan dengan kata-kata ini adalah untuk menolak putusan para ulama, menolak vonisnya para ulama, itu tarekatnya hizbi. Itu yang namanya tamyi'. Barakallahu fikum. Difahami ya, karena maqamnya keliru. Adapun yang pertama tadi yang memang belum jelas, masih mustabihah, masalah khafiyah, mereka sangat samar sekali. Cocok ketika itu, nah, bukan bidang kalian. Serahkan para ulama, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan taklim, sibuk dengan belajar, sibuk dengan ibadah dan segala macam. Belajar, beramal saleh tiap hari, tiap waktu. Tapi kala itu sibukkan dengan ini. Ini yang manfaat bagi antum. Serahkan pada ahlinya, kepada para ulama, barakallahu fikum. Itu cocok. Itu slogannya salafiyin, slogannya ahlus sunnah di sepanjang masa dan setiap generasi. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Difaham ya? Jadi harus jelas perkara terlebih dahulu. Ketika wadhiha jaliyah, yang berhak bicara yang berkompeten. Para ulama berbicara, para du'at sunnah berbicara, orang-orang yang memang perlu bicara, bicara. Ketika dia mungkin tertuduh dan segala macam, dianggap masih abu-abu, masih samar, mauqifnya enggak jelas, bicara. Nah, tertuduh mungkin dikarenakan yang difonis itu adalah gurunya atau teman dekatnya, sehingga dianggap dia membela orang yang difonis tadi. Bicara. Sampaikan kalamnya para ulama supaya tidak ada yang namanya keterikatan kecuali cinta benci karena Allah. Al-wala wal-bara karena Allah. Itu makom di mana bicara. Ingat, yang bicara yang berkompeten. Ada pun yang tidak berkompeten, orang yang majhul-majhul, para majahil, yang tidak tahu namanya, tahu nomornya tok, dan yang semisalnya itu, atau yang tidak dikenal keilmuannya, tidak dikenal kadar ilmiahnya, di semua kondisi kamu harus diam. Itu bukan makom Anda. Walaupun telah jelas al-haq, Anda hanya menukil saja. Jangan ikut campur, ini bukan bagian Anda. Harus yang berkompeten, supaya makomnya ilmiah. Tidak ada padanya caci maki, tidak ada padanya celaan-celaan, supaya tidak ada padanya kata-kata keji, kata-kata kotor. Yang ada ilmiah, yang menyampaikan ahlul ilmi, yang memiliki ilmu sehingga ilmiah. Bukan sefah, bukan tois, bukan dengan cara-cara kebodohan, bukan dengan cara-cara yang serampangan. Barakallahu fikum. Nah, ketika inilah ada perbincangan terkait dengan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ada perbincangan untuk as-sad'u bil haq, menyuarakan kebenaran, karena terkadang yang difonis tadi orang besar. Yang difonis tadi orang yang sebelumnya dikenal, yang masyhur, yang punya kedudukan, yang punya kadar ilmiah dan segala macamnya. Kamu segan kepada dia. Tadi ketika semua telah jelas bicara, as-sad'u bil haq, menyuarakan kebenaran, menyuarakan syariah, menyuarakan as-sunnah dengan ilmu, hujjah dan hikmah. Hakadha, itu waktunya. Disitulah saatnya ketika bicara bermanfaat, barakallahu fikum. Itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Ada masa-masa berbicara, ada masa-masa untuk diam. Itu namanya wasatun, sikap pertengahan ala sunnah ala haq. Sehingga ala sunnah diam ala ilmin. Diamnya mereka itu dengan dasar ilmu. Bukan karena enggak tahu, tapi belum waktunya. Ketika mereka berbicara ala ilmin, juga dengan dasar ilmu, ilmiah, bil hujjah, wal bayan, wal burhan, dan disampaikan dengan ilmiah juga, dengan cara hikmah, mauidhoh hasanah, tidak ada caci maki, tidak ada kata-kata keji, tidak ada kebodohan, tidak ada serampangan, ilmiah berbobot ucapannya. Hakadza barakallahu fikum. Ini rambu-rambu syariah, barakallahu fikum, yang harus diperhatikan di ayyamul fitan atau ketika terjadi yang namanya fitnah. Adapun bimbingannya tetap jalan, sibukkan dengan ilmu tetap jalan. Belajar ya jalan, taklim ya jalan, dakwah ya jalan, sesekali namper, kan gitu. Sesekali menjelaskan penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang dengan jelas tadi. Sibukkan dengan amal soleh, dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, sambil beribadah, beramal soleh, ibadah, jarawa ta'dil, kan gitu. Ibadah mengkritisi orang yang menyimpang di ilmu, itu juga ibadah. Barakallahu fikum. Antum cuma sibuknya dengan kaum muslimin saja, itu banyak orang-orang kafir. Iya, semuanya yang kafir ya dikasih jatahnya, ashabul bidah ya dikasih jatahnya, ahlul fitan dikasih jatahnya, semuanya dijelaskan. Bukan berarti ketika menjelaskan penyimpangan-penyimpangan muslim yang menyimpang membela orang kafir, lah bukan begitu pemahaman yang benar. Yang kafir-kafir dikasih jatahnya sendiri. Yang muslim yang menyimpang juga perlu diingkari kemungkaran dia. Jelaskan penyimpangan-penyimpangan dia ketika semua telah jelas. Ala ilmin. Sehingga itu dibedakan, barakallahu fikum. Ayyamul fitan, masa-masa fitnah, ikhwanul fitin, a'azakumullah. Banyak sekali syubhat-syubhat yang muncul. Banyak sekali fitnah-fitnah yang dimunculkan. Dan rata-rata dari orang-orang yang memang enggak dikenal. Ya, jangan digugu, jangan diurusi, biarkan saja. Tapi secara ilmiahnya bisa dibahas. Barakallahu fikum. Ketika ada yang tanya, di satu kondisi ketika masih samar, dibawakan tes keterangan seorang alim, menyuarakan kebenaran, ngomong-ngomong panjang begitu, diposting cuplikan ceramahnya seorang ustaz. Kenapa kamu diam? Sudah waktunya kamu berbicara. Wah, ini panjang begitu. Ini gimana ini? Nah, tadi itu antum harus paham, ada saatnya bicara, ada saatnya diam. Bicara ini kondisinya, diam ini kondisinya. Kapan sang alim itu menyatakan demikian? Kapan sang ustaz menyuarakan dengan kata-kata seperti itu? Kapan kondisinya? Ketika kondisinya adalah kondisi sudah jelas semuanya, jatuh vonisnya para ulama, dan dia mengatakan demikian, tepat itu makomnya. Harus bicara. Tapi ketika menggunakan bahasa ini untuk sebuah makom, sebuah kondisi yang masih samar, belum jelas, Anda keliru. Itu bukan makomnya. Salah ustadznya, bukan salah ustadznya, salah yang mosting. Mosting bukan pada waktu yang tepat. Salah yang motong-motong, dipotong-potong, seakan-akan itu adalah kaidah umum. Yang motong yang salah, pasti orangnya majhul, ngeri jelas, enggak tahu siapa dia. Makanya banyak fitnahnya, tambah fitnahnya para kelompok. Tapi yang punya ilmu paham. Begitu mendengarkan ceramah seorang alim, seorang ustaz dai salafi, kok masya Allah menyemangati untuk bicara. Lihat, itu pada makom ketika memang harus berbicara, semua telah jelas. Barakallahu fikum. Kok sampai kenyang-kenyang lagi, diam. Antum mengerti? Oh, ini makomnya ketika sedang samar, belum saatnya dia berbicara, disuruh diam. Ketika mendengarkan langsung taklim utuh, oh, ada penjabarannya. Durasi menit sekian sampai menit sekian itu ustaz menerangkan dalil anjuran untuk berbicara. Menit sekian ke menit sekian sedang membicarakan dalil, suruh diam. Menit sekian sampai sekian yang mengkompromikan dibuang. Itu namanya fatan ahli fitnah. Ketika mendengarkan semuanya, oh, dirinci. Ini makom ketika bicara, ini makom ketika diam, dan ini perinciannya. Utuh dong, jangan dipotong-potong. Barakallahu fiik. Karena fitnah azakumullah, di antara syubhat yang dimunculkan terkait dengan masalah kalimat sibukkan dengan talabul ilmi. Sibukkan dengan talabul ilmi. Dinyatakan sebagai slogan hizbiyyin. Kalau dibahasakan dengan semutlak ini enggak benar. Hasungan untuk talabul ilmi itu syar'i. Ayatnya banyak, hadisnya banyak, kalam ulama itu banyak. Hasungan untuk talabul ilmi tafaqqu fiddin, bukan slogan hizbiyyin. Hukum asal itu syar'i. Dan demikian seharusnya seorang muslim dalam semua kondisi, semua keadaan, semua kesempatan sibuk dengan ilmu. Barakallahu fikum. Kapan dikatakan sebagai slogan hizbiyyin tadi itu? Ketika kata-kata ini dipergunakan untuk membungkam murid-muridnya, membungkam para mad'unya untuk menolak fatwa ulama, hukum ulama, vonis ulama tentang si fulan, si alan, mungkin guru mereka atau alimnya mereka atau syekhnya mereka atau dai-nya mereka atau yang semisal itu, untuk menolak hukumnya para ulama. Dan itu yang nyata, itu yang nyata barakallahu fikum, yang kita saksikan langsung slogan itu dipakai oleh para mumayyiin ketika turun vonis, keterangan panjang dari para ulama dan para masyayikh pada fitnahnya Muhammad al-Imam. Jelas gamblang kalam tegis tes dari para ulama una terkait dengan dia. Dimentahkan semuanya. Talabul ilm. Allah istaghfiru bil ilm. Lah celaca gitu mereka ya. Ya Allah, sibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan fitnah. Hakikat. Kelihatan tujuannya untuk meredam murid-muridnya, meredam para muta'asibnya dari kalamnya para ulama. Ketika menyampaikan fatwa ulama, menukil toh, menukil kalam ulama, fatwa ulama, fonisnya para ulama tentang syekhnya mereka. Ada fatan, ada ahlul fitnah, ada bicara fitnah. Wah sudah, dibully dia. Jelas tujuannya untuk menolak hukumnya para ulama. Itu hizbiyyah. Dipahami insyaallah ya? Tapi kalau menggunakan kata-kata ini untuk di makom-makom yang belum jelas, benar, makomnya belum jelas, semuanya belum ada apa-apa, sibukkan dengan ilmu ya ikhwan, ta'lim. Tadi katakan, ini selokan hizbiyin, ini selokan hizbiyin ini. Wah, ini kayaknya orang yang gak paham ilmu ini. Gak paham bagaimana trik-trik hizbiyin, dan gak paham apa yang dia sampaikan, apa yang dia keluarkan dari kepalanya pada waktu itu. Itu asalnya selokan syar'i, asalnya selokan syar'i. Kalimat yang hak, tapi dipakai oleh sebagian mereka untuk perkara yang batil. Dan itu merupakan kebiasaan orang-orang yang menyimpang dari sunnah dari mulai zaman dahulu kala sampai hari ini. Kalimatu haqqin uhuda bihil batil. Kalimatnya hak tapi diinginkan dengan itu perkara kebatilan. Ini adalah sunnahnya kaum khawarij di masa lalu. Mereka menggunakan kalamullah tapi maknanya takfir, mengerikan. Menggunakan Al-Quran, diangkat mushafnya, dibacakan ayat inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Enggak ada hukum kecuali hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah. Ayat itu. Tapi digunakan untuk mengkafirkan para penguasa. Itu namanya kalimatu haqqin udha bihal batil. Itu kalimat masyhur dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Ketika mengomentari kalamnya kaum khawarij. Ada kalimatu haqqin udha bihal batil, kalimat yang hak tapi diinginkan dengan perkara yang batil. Sehingga fahami baik-baik makamnya masing-masing. Barakallahu fikum. Saya akhiri dengan sebuah hadis dan saya bacakan kalamun Nawawi fi hadhil mas'alah. Barakallahu fikum. Hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَفِي رِوَايَةٍ أَوْ لِيَسْكُتْ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Itu khulasa dari semua pembahasan yang ada. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin menerangkan riwayat ini. Kata beliau, wahada sharihun, wahada al-hadithu sharihun, fi annahu la yambagi, fi annahu yambagi alla yatakallama illa idha kana al-kalamu khaira, wa huwa alladhi dhahara maslahatuhu, wa mata shakka fi dhuhuri al-maslaha fala yatakallam. Hadith ini sharih, tegas menjelaskan seyogianya dia tidak berbicara melainkan apabila ucapannya baik, yaitu ucapan yang nampak jelas kemaslahatannya. Manakala dia ragu-ragu tentang kemaslahatannya, maka jangan bicara. Jika belum menerangkan di buku yang sama, i'lam annahu yambagi likulli mukallafin yahfadz lisanahu an jami'il kalami illa kalaman dhahar fihi al-maslahah. Ketahuilah siyokianya bagi setiap mukallaf untuk menjaga lesannya, menjaga lesan dari semua ucapan kecuali ucapan yang nampak jelas kemaslahatannya. Wa matastawal kalam wa tarkuhu fil maslahati fasunnatu al-imsak wa anhu. Manakala sama bicara tidak bicara sama kemaslahatannya, maka yang sunnah yang dianjurkan diam daripadanya, jangan bicara. Li'annahu qad yanjarul kalamul mubah ila haramin wa makruhin. Sebab terkadang ucapan yang mubah menyeret kepada ucapan yang haram atau perkara yang makruh. Wa dzalika katsir fil 'adah, itu sering pada kebiasaan manusia. Wassalamatu la ya'tihu syai', sementara keselamatan tidak mungkin ditandingi dengan apapun. Barakallahu fikum. Kalam thayyib. Sehingga bicara itu hanya ketika maslahatnya murni atau maslahatnya rajih. Wajib diam ketika madharatnya murni atau rajih. Kondisi yang keempat, madharat maslahat sama. Yang sunnah diam. Terkadang ucapan yang mubah membawa pelakunya kepada perkara yang haram atau perkara yang makruh. Ini hadis diambil faedah penting oleh para ulama. Kesimpulannya, ahlu sunnah wal jamaah tidak akan berbicara, terutama di masa-masa fitnah, kecuali apabila mereka mengilmui, meyakini kalam mereka hakun dalam tiga perkara. Ahlu sunnah tidak akan berbicara, terutama di masa fitnah, tentang masalah fitnah, kecuali bila mereka mengilmui, mereka meyakini kalam mereka itu benar dan tiga perkara. Yang pertama, fi aslihi, benar pada asasnya, pada asalnya. Maknanya, antakuna niyatuhum khalisah li wajhillah. Niat mereka ikhlas karena Allah dalam berbicara. Niat ikhlas lillahi ta'ala. Bukan kemasyhuran, bukan ketenaran, bukan mencari panggung, bukan pembalasan dendam, bukan kepentingan pribadi atau duniawi. Lillahi ta'ala. Yang kedua, haqqun fi dzatih, benar pada zat ucapannya. Bi ayyakuna kalamuhum tsabita bila dillah minal kitabi was sunnah ala fami salafil ummah. Yaitu kalam mereka tsabit, kalam mereka benar dengan dalil Al-Qur'an, sunnah dengan pemahaman salaf. Yang ketiga, haqqun fi atharih, benar pada efeknya. Pada efeknya, yakni bicara itu tidak memunculkan mafsadah lebih besar daripada diam. Efeknya diperhatikan. Ketika dia bicara memunculkan masyarakat yang besar, bicara. Tapi ketika bicara yang muncul fitnah yang lebih besar, dia diam. Hak pada asasnya, hak pada zatnya, hak pada efeknya. Ketika dipastikan ini semuanya hak, yatakallamun, maka mereka berbicara dalam masail-masail yang disebutkan tadi, barakallahu fikum, dengan ilmu, dengan hujjah, dengan bukti burhan, dengan hikmah. Dengan hikmah, bukan dengan kebodohan, bukan dengan serampangan, barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita diberi taufik oleh Allah tabaraka wa ta'ala selalu di ayamul fitan atau ketika ada fitnah, sehingga mauqifnya tepat, saatnya bicara, bicara, saatnya diam, diam, ala ilmin wa ala basiratin, barakallahu fikum. Semoga manfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lihat pertanyaan yang diajukan, barakallahu fikum. Apakah boleh menikah dengan sepupu? Boleh. Dia bukan mahram kamu. Mohon nasihatnya bagi yang tidak bisa menahan diri lawan jenis. Zuwaj, dia menikah ya. Solusinya ketika antum tidak bisa menahan syahwat dengan lawan jenis, dia menikah. Menikahlah dengan akdun sahih. Cari wanita salihah yang thayyibah, barakallahu fikum. Cuma jangan lupa ya, aturan pemerintah diperhatikan. Barakallahu fikum. Ketika belum usianya dan segala macamnya, maka dipergunakan untuk perkara bermanfaat. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan perkara manfaat yang lainnya, baik perkara yang sifatnya mubah. Jauhkan dari hal-hal yang memunculkan hal tersebut. Barakallahu fikum. Ketika cukup usia, segera menikah. Apa hukum akikah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Barakallahu fikum. Bolehkah mengakikahi diri sendiri? Juga ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh mengakikahi diri sendiri, ada yang mengatakan tidak boleh mengakikahi diri sendiri, dikarenakan akikah itu hak anak, kewajiban orang tua. Barakallahu fikum. khilafat di kalangan para ulama. Una barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya karyawan yang tidur di jam kerja? Kalau jam-jam aktif, ya itu melanggar amanah kerja. Bahasa kasarnya khianat waktu. Kecuali kalau ada aturan main dari tiap perusahaan, bisa tidur di jam kerja. Dikasih waktu setengah jam untuk istirahat. Ya, kalau sibuknya pekerjaan, break. Di kursinya aja. Labas, itu aturan main. Tapi kalau tidak ada maka tidak boleh. Jadi kerja itu amanah, ya. Menjadi seorang karyawan itu sebagai sebuah amanah. Tunaikan amanah kamu sebagai karyawan. Sebagaimana bos harus punya amanah menunaikan haknya kepada karyawan. Barakallahu fiikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala al-mustawab. Masya Allah. Ini panjang pembahasannya.